tepuk-tepuknya dulu dong. Nah, gitu ya. Goyang ya, ombak ya. Tutupan batalmu, Captain Boys. Tutupan operasimu, emaning nyawamu. Aja Orana gunani. Se. Apa? Nah, ini kita tunggu nanti ambil kalau kan wajahmu kayak entut mas. Aplosan Mustika. New Musai. Sabar. Wes mantap.